mengkritik hukum-hukum Allah. Dan Allah Maha Bijaksana menetapkan hukum potong tangan untuk orang yang mencuri. Demikian pula dalam ayat yang kita baca kemarin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada semacam bentuk ketinggian isti'la. Dari Allah Subhanahu, bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap ini kepada kaum laki-laki terhadap kaum wanita. Kelebihan, ketinggian dalam hal mungkin fisik dan banyak hal yang lainnya, mereka lebih dari kaum perempuan. Setelah menyebutkan berbagai hal yang terkait dengan itu, ketentuan tentang apa yang menjadi kewajiban seorang laki-laki terhadap istri-istrinya, kemudian Allah tutup, Allah ingatkan juga terkait dengan perilaku-perilaku yang mungkin muncul dari para istri, yaitu nusyuz, kedurhakaan. Kita gambarkan kemarin dalam bentuk ucapan tarafu'nya atau tarafu' sautaha ala zawjiha, mengeraskan suara di hadapan suaminya, kemudian membantah, menolak, menuduh, biasa juga kemudian melecehkan, merendahkan keluarga, kerabat suaminya, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang tidak layak, kasar. Itu adalah bentuk-bentuk nusyuz. Kemudian juga dalam bentuk tindakan, menolak dia meladeni, melayani suaminya, menolak, bahkan menutup pintu, gak mau membukakan pintu suaminya datang, atau dalam keadaan cemberut, bermuka masam di hadapan suaminya, tidak berdandan, tidak berhias untuk suaminya. Itu juga tindakan nusyuz. Nah, setelah itu Allah menyebutkan apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, suami terhadap istri-istrinya. Nah, dinasihati, diberikan petua, wejangan, ingatkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Ketika tidak mampu, ya tidak berubah juga, boikot. Kalau tidur biasanya bersama dalam satu ranjang, pisah, pindah, ataupun mungkin ini dipunggungi, atau tetap di dalam kamar tapi tidak digauli. Kemudian baru terakhir, kalaupun dengan pukulan. Pukulan itu pun juga bukan pukulan yang mubar. Ya. Kalau kita ingat di dalam ayat, dalam Al-Quran juga, Allah mengajarkan Nabi, salah seorang di antara kekasihnya, untuk bagaimana dia supaya Nabi tersebut menjalankan sumpahnya ketika dia bernazar untuk memukul istrinya. Allah perintahkan untuk mengambil seikat rumput, kemudian 100 ikat, kemudian dipukulkan kepada istrinya. Rumput halus. Yang tidak berbekas, itu pun juga bukan dengan sekeras, sekuat tenaga, yang penting sudah terbayar. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Bahkan sebagian ulama kalau memukul mungkin pakai siwak atau pakai sesuatu yang kain sapu tangan, semisal itu. Nah, hal-hal yang tidak membuat sakit, yang tidak berbekas. Nah, kemudian diingatkan oleh Allah, fala tabu alaihinna sabila, ketika mereka taat, jangan cari-cari jalan. Para suami, jangan cari-cari jalan memaksa mereka untuk cinta kepada suaminya dengan kekuatan, dengan tindakan yang tidak layak. Kenapa? Innallaha kana aliyan kabira. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, tidak membebani kita apa yang tidak kita mampu. Kenapa kalian membebani istri-istri itu dengan sesuatu yang tidak mereka sanggupi? Kalau kalian misalnya melanggar, menindas mereka, menzalimi mereka, Allah Maha Tinggi mampu untuk membalas kezaliman kalian terhadap para istri. Aliyan. Nah, kalau merasa tinggi dan hebat suami itu, Allah lebih punya hak untuk memiliki sifat Maha Tinggi, Maha Besar. Jangan merasa besar para suami terhadap istrinya, dan jangan merasa tinggi walaupun dia sebagai qawwam 'alan nisa. Itu diantara mungkin kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama yang sifat yang maha mulia ini. Nah, selain ini disebutkan oleh beliau, lahul ulul mutlak, Allah yang memiliki sifat maha tinggi yang mutlak, berada di atas seluruh makhluknya, maha kuasa. Nah, dan di antara sifatnya yang maha tingginya itu, Allah tidak membebani hamba-hambanya untuk melakukan apa yang mereka tidak mampu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu hendaknya apa namanya kita membaca, seperti juga kita membaca ayat-ayat yang lainnya, lewat satu ayat, lewat satu kalimat cari. Itu dia kita berharap masuk dalam apa yang disebutkan terangan oleh para ulama tentang tanda-tanda orang-orang yang betul-betul beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apa maknanya zadatuhum iman? Tambah yakin dia dengan kebenaran firman Allah dan antusias untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan semangat dia untuk mencari. Tambah punya ini semangat, antusias untuk mencari, memahami ayat-ayat Allah. Itu tanda dia bertambah imannya. Nah, kita termasuk mana? Atau seperti orang yang Allah sebutkan, wala yazidu dzalimina illa khasara, la yaziduhum illa tughyanan wa kufra. Tidak menambahi mereka apa yang Allah turunkan kecuali tambah melampaui ibadah, tambah kafir, tambah jauh. Nah, baca ini, baca artinya cari maknanya. Enggak paham kita, minta kepada Allah. Itulah karena kelemahan kita. Ya. Sebagaimana kata Syekhul Islam, kalau di dalam apa malaikat makhluk saja tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambar bernyawa, begitu pula jadi makna-makna ayat, pemahaman terhadap Al-Quran, kalamullah ini tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kalabah, syahwat, kerakusan, dan surah-surah yang kotor, ya, kemaksiatan dan semisalnya. Nah, para talabah, ya, kita semua para talabah ini bulan-bulan, hari-hari yang penuh kita perjuangan untuk berusaha membersihkan hati. Duduk sejenak kita baca Al-Quran itu bukan sekedar untuk selesai khatam 10 kali, khatam 5 kali, tapi juga kita punya kesempatan untuk melihat apa yang mungkin ayat-ayat yang pendek yang berkenaan dengan kita. Ada di antara kita insya Allah ada yang mereka itu punya ayat-ayat yang istimewa yang sering dia ulang menggugah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, yang hafal surat Ar-Rahman, mungkin itu menarik buat dia. Atau ketika ini dalam ayat yang lainnya, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, diulang-ulang dia ingat ini, subhanallah. Ada ayat-ayat yang mungkin surat itu istimewa sehingga dia itu di situ buat tumbuhkan antusias untuk mencari apa sih. Nah, kenapa sih seperti ini mereka mendapatkan? Nah, misalnya surat Al-Waqi'ah terkait dengan Hurun Ain, sampai disebutkan para wanita yang mereka itu menyakiti suaminya. Itu disebutkan wanita-wanita istri suaminya di surga itu cemburu dan marah kepada perempuan-perempuan yang membuat suaminya jengkel, marah. Kamu kira selamanya untuk kamu, sebentar lagi dia akan menyusul kami. Atau kemana seperti itu kalimat. Nah, ya perlu untuk itu. Nah, untuk kita memperbaiki diri. Kadang-kadang mereka ada yang mengulang-ulang ayat itu, ayat-ayat yang sepertinya biasa tapi menggugah, membuat menangis. Seperti mungkin di sini kita belum sampai, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sampai pada ayat innal fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, berderai air mata beliau ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud ayat-ayat ini. dari awal sampai pada ayat ini beliau cukup kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud melihat berderai mata Rasulullah SAW, nangis. Nah, padahal ketika di awal Abdullah menolak, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa ilaika tunzil wa ilaika unzil, ya Rasulullah, aku bacakan kepada engkau padahal ayat ini turun kepada engkau. Nah, aku ingin mendengar dari yang lain. Bisa benar nangis. Bukan karena suara Abdullah bin Mas'ud saja yang bagus, tapi memang makna ayat. Nah, sampai pada ayat itu. Nah, sebab kadang-kadang beliau mengulang juga inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ini diulang oleh Umar bin Khattab sampai subuh. Menangis beliau. Menangis dan enggak kuat, bisa akhirnya berhari-hari beliau tidak masuk ke masjid. Di rumah didatangi oleh para sahabatnya, "Kenapa kamu? Aku baca ayat ini, enggak kuat, takut." Padahal surganya sudah ada, istananya sudah ada, bidadari yang menjadi pelayannya sudah ada. Haula'i salafunas salih. Itu mereka salaf kita. Nah, ini bulan-bulan hari-hari ini kita mau coba taubat ketika kita mungkin belum mampu, nah, minta ampun kepada Allah. Minta diberikan kepada ini kepada hati kita, apa, kepada diri kita itu sepotong hati. Mungkin belum ada, belum terbuka hati kita. Minta. Antum yang sudah hafal Al-Quran lebih-lebih. Ingat, ini bukan rukhsah. Antum lalai, lengah. Bahkan lebih berat. Walaupun mungkin Allah lebih sayang kepada antum, para hafadzatul Quran. Sehingga sekecil apapun mungkin kesalahan antum, mungkin bisa dimaafkan oleh Allah. Atau sebesar apapun kesalahan antum bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi bukan itu. Ya. Nah, kita merebut bagaimana Allah berbuat kepada orang-orang yang dicintainya. Yang mereka tidak punya salah, maksum Allah uji. Yang ini Allah uji dengan istri dan anaknya. Apa dosa Nabi Nuh? Istrinya kafir, anaknya kafir. Apa dosa Nabi Lot? Istrinya durhaka. Apa dosa Nabi Ayub? Anaknya habis, hartanya habis. Mereka orang-orang yang maksum. Allah berikan ujian seperti itu. Nah, kita dengan dosa seperti ini merasa aman-aman. Ya baghil khair aqbil, ya baghil syar aqsir. Kurangi. Orang yang mengharapkan kebaikan, mencari kebaikan, ayo datang. Tundukkan hati kepada Al-Quran. Dan yang mereka yang menginginkan kejelekan, berhenti. Taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Baik, kita ke ayat berikutnya. Qala rahimahullah qawluhu wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Dan kalau kamu khawatir syiqaq bainahuma, pertikaian, perpecahan di antara keduanya, suami dan istri, fab'athu hakaman, kirimkan hakaman, hukum, utus hakim dari ahli keluarga suami, pihak laki-laki, dan hakim dari pihak keluarga perempuan. Hakim di sini maksudnya bukan hakim pengadilan, tapi orang bijak, orang berilmu, yang arif, kenal tentang mereka, orang yang dikenal saleh, berakal. Nanti disebutkan oleh beliau juga rajulain mukallafain muslimain adlain aqilain ya'rifani ma fi ma baina zaujain. Tahu tentang dua orang ini, suami istri ini. Nah. In yurida islaha, kalau memang keduanya hakim-hakim ini memang menginginkan keperbaikan, pasti Allah yuwaffiq, memberi taufik. Nah, di sini ketika di ayat ini terkait dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ada mengatakan turun tentang beliau, dia gambar menempeleng istrinya Habibah bintu Muhammad bin Maslamah, kalau tidak keliru, berduk dua mengadu kepada Rasulullah. Kisos. Tapi sebelum sampai turun ayat ini kemudian dibacakan. Nah, jadi ketika di ayat ini juga dalam penjelasan, salah satu penjelasan tafsirnya disebutkan dari Ali bin Abi Thalib ketika dikeluhkan seperti enggak berhasil. Karena kalian enggak menginginkan keduanya kembali bersatu. Kalau kalian memang inginkan keduanya kembali bersatu, suami istri lagi, pasti Allah beri taufik karena ayat ini. Maka hakam, yang hakim yang ditunjuk, orang yang bijak yang ditunjuk dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, betul-betul punya keinginan kalau memang ingin mengakurkan suami istri yang bertikai. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Yuwaffiq ini apa? Majzum sebagai jawab syarat. Kalau mereka memang menginginkan perbaikan, perdamaian, pasti Allah beri taufik. Itu jawaban. Sehingga mendapatnya Ali bin Abi Thalib, ketika kalau misalnya gagal, itu berarti kalian enggak sungguh-sungguh, enggak serius ingin menyatukan suami istri ini. Tapi kalau memang sungguh-sungguh, Allah berikan taufik. Yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Dan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir. Qala syekh rahimahullah, wa in khiftum syiqaq. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin, adanya nusyus dari dua belah pihak. Ya, dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama. Nusyus dari dua belah pihak, suami dan istri. Nah, sama tarafu. Kalau suami mencaci istrinya, menempelengi istrinya, marah-marah tanpa alasan syar'i. Tanpa alasan syar'i. Marah. Nah, kalau suami istri kemarin, nah, telepon-teleponan bukan dengan mahramnya. Nusyus. Ya, termasuk. Qala wa in khiftum syiqaqa bainaz zawjain. Kalau kamu khawatirkan perpecahan di antara dua pasang suami istri, wal muba'adah wal mujanabah, saling menjauh, saling meninggalkan, hatta yakuna kullun minhuma fi syaq, sehingga sampai dua-duanya satu di sana, satu di sini. Pokoknya sudah enggak kepingin. Faba'athu, kirimkan, utus hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dua orang bijak. Rajulain mukallafain, dewasa, muslimain, muslim, adlain yang adil, thiqah. Ingat, adlain, thiqah. Salim min khawarimil mu'ru'ah, salim min asbabil fisq. Ini adil. Ini adil. Aqilain, ya, akal, berakal, orang yang mendahului ini punya, bukan orang yang safi, ya, bukan orang yang sembrono. Ya'rifani ma baina zaujait, betul-betul paham tentang dua suami istri ini, nah, laki dan perempuan. Tahu dia, mungkin sahabatnya dulunya atau iparnya masing-masing. Ya. Nah, yang ini saudara laki-lakinya, yang ini saudara si perempuan. Tahu, paham. Nah, atau mungkin dulu sebagai comblangnya yang mempertemukan, itu tahu. Nah, ala kulli halnya, siapapun yang tak paling mereka yang tahu tentang dua suami istri ini. Wa ya'rifanil jam' wa tafriq, dan memahami bagaimana menggabungkan dan bagaimana memisah. Apa yang kira-kira diambil persamaan, mungkin jalan tengah sehingga bisa diakurkan. Dan memang kaidahnya, kalau memang memungkinkan untuk dijamak, itu setiap kita melihat dalam dalil juga demikian. Ada dalil yang bertentangan. Ya, kalau memang memungkinkan untuk dijamak. Karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Nah, ini dua juga demikian. Nah, wa hadza mustafad min lafdil hakam. Dan ini diambil dari faedah melalui lafaz kata hakam. Adil, lurus dan bijak. Li'annahu la yasluhu hakaman illa man ittasafa bitilka sifat. Karena tidak sah, tidak yasluh, tidak pantas, tidak layak sebagai hakam kecuali mereka yang memiliki sifat-sifat seperti itu tadi. Muslim, aqil, mukallaf, ya, adil. Ya. Punya kriteria-kriteria ini. Nah, bukan sekedar pandai ngomong. Qala rahimahullah fa yanzurani ma yanqimu kullun minhuma ala sahibih. Nah, keduanya memperhatikan apa yang menjadi poin-poin nukat kritikan ataupun celaan sebab antara satu dengan yang lainnya. Ini dia begini. yang ini juga menurun, istri yang begini. Nah, harus paham. Nah, asalnya atau sebab-sebabnya. Tsumma yalzimani kullam minhuma ma yajib. Kemudian dua hakam ini tadi mengilzamkan suami dan istri ini untuk melakukan apa yang mesti mereka lakukan. Fa illam yastati ahaduhuma dzalik, kalau salah satu dari keduanya tidak mampu melakukan itu, qanna az-zawj al-akhar birridha bima tayassara minar rizqi wal khalq wal khuluq. Nah, di apa namanya? Kalau misalnya salah satu tidak mampu untuk melakukan, ima maksudnya tidak mampu melakukan apa yang diilzamkan oleh dua hakim ini, maka keduanya memaksa, membuat si suami menerima pendapat yang lain, diridha, agar ridha bima tayassar. Nah, artinya pasangan yang lain, maksudnya di sini berusaha untuk membuat yang lain menerima rezeki ataupun perilaku yang artinya yang mana yang enak, yang gampang, yang mudah untuk diterima pihak lain. Wa mahma amkana humal jam' wal islah fala ya'dila anhu. Maka ini dengan cara apapun yang memungkinkan untuk bisa disatukan kembali, lakukan itu, jangan beralih kepada yang lain. Nah, ini artinya usahakan maksimal. Kenapa? Kalau betul-betul yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang dua hakam ini menginginkan ya perbaikan, melihat ya masalahnya mungkin lebih besar kalau mereka, terutama apalagi kalau sudah punya anak. Nah, berusaha untuk mengakurkan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya? Nah, jangan berpaling kepada cara-cara yang lain. Nah, dan ini termasuk diantara yang apa jadikan dasar oleh Ibn Abbas ini sedikit ke belakang ke sejarah, ketika beliau mendatangi orang-orang Haruri, orang-orang Khawarij. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak ada, adalah kepunyaan Allah. Nah, dia mengangkat manusia sebagai hukum, hakim. Apa urusannya hukum Allah dengan manusia? Hukum Allah, Allah yang punya hukum, bukan manusia. Dibawakan beliau termasuk ini. Termasuk yang satunya yang pertama tentang hukum binatang buruan. Siapa yang jadi hakim? Manusia. Dawa adlin minkum hadyam balighal Ka'bah. Yang menghakimi siapa? Hak Allah. Kalau Allah mau, Allah sendiri yang memutuskan. Kenapa Allah serahkan kepada manusia? Mana yang lebih berharga? Menyatukan, mendamaikan, menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin, mendamaikan kaum muslimin dengan urusan seekor kelinci. Ya, manusia yang lebih utama. Nah, kemudian ayat ini. Mana yang lebih utama? Menghentikan pertikaian, menyelamatkan darah kaum muslimin, atau hanya urusan kehormatan seorang perempuan? Selesai. Ini termasuk salah satu yang mereka tidak punya ilmu tentang. Taib qalau fa in wasalat al hal ila annahu la yumkin ijtima'uhuma wa islahuhuma illa ala wajhil mu'adah wal muqata'ah wa ma'siyatillah wa ra'aya anna tafriqa bainahuma asla farraqa bainahuma. Ya, kalau memang sudah sampai pada tingkatan ya memang sudah buntu, ya ini sudah berjuang mati-matian, sudah artinya maksimal untuk melihat semua yang bisa memungkinkan untuk disatukan, dan lewat anaknya, lewat misalnya kedua orang tuanya bersahabat, ini kan lebih-lebih. Gimana cara ketika dua orang sama-sama satu majelis ilmu, masya Allah, ketemu selalu dalam majelis ilmu, ternyata kemudian jadi besan, lalu ini luar biasa. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ketika mau tidak mau itu terjadi, nggak mungkin bersatu, berkumpul, nggak mungkin didamaikan, kecuali kalau misalnya bersatu itu akan terjadi mu'adah, permusuhan, ya, pemutusan hubungan lagi, kemudian kedurhakaan kepada Allah, si suami mungkin jadi tambah, atau si istri jadi tambah durhaka, tambah menentang, tidak mau tunduk. maka kedua hakim ini melihat, nah, harus melihat, mampu melihat, kelihatannya perpisahan memang lebih baik. Akhirnya dua-duanya dipisah. Nah, wala yushtarat ridha az-zawj, dan ini tidak disyaratkan keridhaan zauj. Kama yadullu alaihi, sebagaimana tunjukkan dalam ayat annallaha samahuma hakamain. Nah, ini karena Allah menamakan keduanya hakam. Wal hakam yahkum. Hakam itu dia memutuskan. Walau lam yardal mahkum alaihi, meskipun dua belah pihak yang bertikai enggak ridha. Nah, enggak setuju. Nah, walihada qala an yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma bisababir ra'yi al-maymun wal kalam alladhi yajdhibul qulub wa yu'allifu bainal qarinain. Nah, ini dengan sebab ra'yu, ra'yul maymun, yakni yang terpuji, yang baik, dan kata-kata yang bisa menarik hati, maka itu akan menyatukan dua hati yang tadi bercerai. Itu kalau memang in yurida islaha maksimal, maka diupayakan mereka mungkin ditunjuk menjadi hakam, ya insyaallah ada di antara apa namanya itu misal kalau itu terjadi, alhamdulillah kita berlindung pada Allah, ya itu hendaknya berusaha betul-betul maksimal untuk menyatukan dua pihak ini. Nah, semua cara. Qala innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir, ai aliman bijami'iz zawahir wal bawatin. Allah Maha tahu semua perkara lahir dan batin kita. Ingat yang lalu, ayat yang lalu, ya, semua yang tersembunyi bahkan yang melintas niat itu pun sudah Allah ketahui. Alima an sayakunu minkum marba. Baik. Wa mutali'an ala khafayal umur wa asrariha. Melihat, mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan rahasia-rahasia semua urusan. Famin ilmihi wa khibarihi. Nah, di antara ilmu dan khibrah Allah, an syara'a lakum hadhihi al-ahkam al-jalilah wa syara'i' al-jamilah. Allah menetapkan syariat untuk kamu, hukum-hukum yang mulia, yang agung ini, dan syariat-syariat yang indah ini, yang selalu sesuai sepanjang masa dan di manapun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, ini sekedar membantu, dan antum semua, kita semua berusaha untuk betul-betul memperbaiki, membersihkan diri untuk yang sudah paling tidak juz amma yang sedapat kita hafal itu bisa membuat kita terperbaiki. Ayat-ayat pendek banyak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Coba kita periksa, apa kebaikan yang pernah kita lakukan sekecil apapun itu pernah ada enggak jadi simpanan? Tiga orang yang dikurung dalam gua oleh Allah itu punya. Kita enggak mengharapkan kejadian itu, tapi kita berharap di akhirat nanti yang ini berapa menjadi tambahan, sehingga mereka di akhirat itu nanti sekali tambahan, walaupun sebesar biji zarah amalan itu ada pernah dilakukan, itu luar biasa nilainya, karena sudah enggak mungkin dah bertambah lagi. Nah, lakukan itu dengan ikhlas. Kita berharap, kita memang ikhlas itu sulit, tapi Allah Maha menolong. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah, sungguh Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah ini sulit. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullahi wa fiqana lima yuhibbu wa yardha. Subhanallah.